Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang guru atau kepala sekolah yang mendapatkan hadiah dari wali murid, sedangkan murid tersebut masih aktif sebagai siswa, maka ini termasuk riswah, itu termasuk suap, karena hadiah-hadiah semacam ini potensi menimbulkan pilih kasih dan sikap yang tidak adil. Dan itu tercakup dalam sabda Nabi SAW, hadayal amal gulul, hadiahnya para pejabat itu adalah bentuk dari korupsi atau perkhianatan. Karena itu tidak sepatutnya Anda terima, dan kalau memang diberikan, berikanlah kepada sekolah untuk dibagikan secara merata kepada seluruh staf dan staf sekolah tersebut. Dan tentunya setelah terlebih dahulu meminta izin kepada yayasan sebagai pemilik sekolahan atau penaung sekolahan. Wallahu ta'ala alam.